bahagia sebahagia kini, oh kasih. Sepertinya ku bermimpi dan hampir tak percaya. Hingga mampu menghapuskan luka goresan cinta yang sekian lama sudah menyakitkan. Kau terangkan gelap mataku, kau hilangkan resah. Air matahari.